Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin, masih pada bab taubah, yaitu hadis ke-20. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, bahwasannya Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Bahwasannya dahulu pada generasi sebelum kalian, yaitu dari kalangan Bani Israel, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa. Fasa'ala an a'lama ahli al-ard. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Maka dia pun bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rahibin. Lalu dia ditunjukkan untuk menemui seorang ahli ibadah. Fa'atahu. Maka dia pun mendatangi ahli ibadah tersebut. Faqal. Lalu dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Bahwasannya dia telah membunuh 99 nyawa. Fahallahu min taubatin. Apakah dia masih bisa untuk bertobat? Faqala la. Maka ahli ibadah ini berkata, tidak. Faqatalahu. Maka dia pun membunuh ahli ibadah tersebut. Fakammala bihi qatala mi'ata nafsin. Maka dengan itu dia menyempurnakan rekor pembunuhannya menjadi 100 nyawa, 100 orang. Thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard. Kemudian beliau bertanya lagi tentang siapakah orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin. Maka pada akhirnya beliau ditunjukkan untuk menemui seorang yang benar-benar berilmu, seorang ulama. Faqal innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubatin. Maka dia berkata bahwasannya dia telah membunuh sebanyak 100 nyawa. Masihkah mungkin dia untuk bertobat? Faqala na'am. Maka orang yang alim ini, seorang ulama ini berkata, iya, masih ada pintu taubat untukmu. Wa man yahulu bainahu bainat taubah. Siapakah yang bisa menghalangi dirinya untuk bertaubat? Intalik ila ardi kada wa kada. Kemudian sang alim ini menasihatkan kepadanya, pergilah kamu ke bumi ini dan itu. Yaitu disuruh pergi ke kampungnya orang-orang yang soleh. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di kampung tersebut ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka hendaklah kamu beribadah kepada Allah bersama dengan mereka. Wala tarji ila ardika fa innaha ardu su'in. Dan jangan sekali-kali kamu kembali kepada negerimu, karena sesungguhnya itu adalah negeri yang jelek. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq atahul maut. Maka dia pun berangkat sampai ketika dia di tengah jalan, yakni di pertengahan, datanglah kematian kepadanya, yaitu sampai ajalnya. Matilah dia belum sampai di tempat tujuan yang hendak dia datangi, yaitu kampung orang-orang yang soleh. Fakhtasamat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab, siapa yang berhak membawa ruhnya. Jadi para malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, masing-masing merasa berhak membawa ruhnya. Innahu lam ya'mal khairan qat. Malaikat rahmat, malaikat azab berkata, dia afwan, faqalat malaikatur rahma, maka malaikat rahmat berkata, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertobat dan mengarahkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia benar-benar pingin bertobat dan dia sudah mulai melakukannya, walaupun belum sempurna, belum sampai di negeri yang dia tuju. Waqalat malaikatul azab, namun malaikatul azab berkata, innahu lam ya'mal khairan qat. Sesungguhnya dia belum beramal kebaikan sedikit pun. Fa'atahu malakun fi surati adamiyyin. Maka datanglah kepada mereka seorang malaikat dalam rupa seorang manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka mereka menjadikan beliau sebagai hakim di antara dua malaikat ini, dua kelompok malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab yang berselisih, masing-masing merasa berhak membawa ruhnya. Faqal. Lalu pada akhirnya malaikat yang diutus untuk mendamaikan ini, untuk memutuskan perkara di antara malaikat rahmat dan malaikat azab, berkata, qisu ma bainal ardain fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Ukurlah di antara dua kampung tersebut, kemana dia lebih dekat maka dia berhak kepadanya. Faqasuhu fawajaduhu adna ilal ardil lati arada. Maka mereka pun mengukur, pada akhirnya mereka dapati ternyata dia lebih dekat ke bumi atau ke kampung yang dia tuju, yaitu kampungnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dia lebih jauh dari kampung yang dia tinggalkan, yaitu kampung yang jelek, kampungnya orang-orang yang suka berbuat dosa. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka pada akhirnya dia dibawa oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fis sahih, dan dalam riwayat yang lain di dalam as-sahih, fa kana ila al-qaryati salihati aqraba bisyibrin. Beliau lebih dekat ke kampung yang soleh hanya satu jengkal saja. Jadi sedikit sekali selisihnya, hanya satu jengkal. Faju'ila min ahliha. Pada akhirnya dia dihukumi sebagai bagian dari penduduk negeri yang soleh tersebut. Wa fi riwayatin fis sahih, dan dalam riwayat yang lain juga di dalam as-sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi wa ila hadhihi antaqarrabi. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada kampung yang dia tinggalkan untuk menjauh, dan kampung yang dia tuju untuk mendekat. Jadi sebenarnya posisinya tepat berada di tengah-tengah. Persis di tengah-tengah. Seperti dikatakan di dalam hadis tadi. hatta idza nasafat tariq, dia berada di tengah-tengah. Tapi Allah yang Maha Penyayang, Allah perintahkan kepada kampung yang dia tuju untuk mendekat, mendekat sedikit saja, hanya satu jengkal. Wa qala qisu ma bainahuma, lalu dikatakan ukurlah di antara keduanya. Fawajuduhu ila hadhihi aqraba aqraba shibrin aqraba bishibrin faghufira lahu, maka mereka dapati dia lebih dekat ke kampung yang dia tuju hanya sejengkal saja, pada akhirnya dia mendapatkan ampunan. Wa fi riwayatin, dan disebutkan juga dalam riwayat yang lain, fana'a bisadrihi nahwaha, orang itu sendiri yang berusaha dengan dadanya mengarah kepada kampung yang dia tuju. Iya. Dan andai dua-duanya terjadi, maka itu tidak bertentangan. Dia sendiri berusaha, walaupun dalam kondisi sulit, sudah menjelang wafat, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun memberikan pertolongan kepadanya dengan memerintahkan bumi yang dia tuju untuk mendekat, dan bumi yang dia tinggalkan untuk menjauh. Baik. Kesimpulannya jemaah sekalian, orang ini mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Inilah hadis yang ke-20. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab taubat. Di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik. Insyaallah taala kita sebutkan secara ringkas beberapa pelajaran yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Pelajaran pertama jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita kisah umat terdahulu. Dan yang beliau ceritakan kepada kita adalah kisah nyata. Maka ini menunjukkan kepada kita termasuk metode yang baik di dalam pengajaran. Metode yang baik di dalam berdakwah adalah menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu untuk diambil pelajaran. Terutama kisahnya para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Bahkan Al-Quran dipenuhi dengan kisah-kisah, baik kisah-kisah para nabi dan rasul dan para pengikutnya, maupun sebaliknya, kisah-kisah para penentang nabi dan rasul, dan bagaimana kesudahan mereka yang buruk. Jadi masya Allah, ini metode Al-Quran dan juga metode sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tapi kisah yang disampaikan dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah adalah kisah nyata, bukan kisah fiktif. Adapun menyampaikan kisah fiktif, maka itu tercelah. Dan sebagian ulama mengatakan itu termasuk kategori berbohong. Termasuk kategori berbohong. Ya. Apalagi tujuannya sekedar bikin orang terhibur. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wailun liman yakdzib liyudhika bihil qaum." Celakalah orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa. Iya. Ini tercelah. Para ulama ussalaf dahulu mencela dengan keras para tukang dongeng. Dan dari mereka inilah salah satu sumber terbesar munculnya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu muncul dari para tukang dongeng ini. Tapi sekarang ini cerita-cerita fiktif itu dianggap sebagai bagian dari seni. Bahkan bukan hanya seni, dianggap juga bagian dari dakwah sampai hari ini. Dari dulu, sejak masa salaf muncul para tukang dongeng, sampai hari ini ada yang mempergunakan metode ini. Dan ini termasuk metode yang mengada-ada di dalam agama. Apa namanya, menjadikan kisah-kisah fiktif sebagai sarana untuk berdakwah. Iya. Sampai masya Allah, orang-orang yang sudah jadi penggemar berat kisah-kisah ini, apa yang mereka namakan itu cerpen atau apa namanya, komik dan lain sebagainya, itu mereka bisa tersentuh hatinya, sampai terenyuh hatinya, sedih, sampai menangis dengan kisah-kisah tak nyata. Tapi ketika membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa-biasa saja. Ya, ini sama persis dengan para penggemar lagu-lagu dan musik. Termasuk para penggemar yang katanya mendengarkan lagu-lagu Islami. Ya, seperti yang mereka sebut nasyid atau kasidah. Mereka Masya Allah bisa tersentuh hatinya, bergetar jiwanya, sampai meneteskan air mata mendengarkan lagu-lagu ini. Tapi mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa-biasa saja. Ya. Bahkan enggak paham. Ya. Maka tidak lain ini adalah tipuan syaitan. Ini adalah tipuan syaitan. Jadi ini metode yang bagus, tapi hendaklah dengan kisah nyata. Dan subhanallah, kisah nyata sungguh sudah sangat mencukupi kita. Dalam Al-Quran saja sudah sangat banyak. Bahkan para ulama mengatakan sepertiga dari isi Al-Quran adalah kisah. Apakah kisah para nabi dan rasul atau sebaliknya? Penentang para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya atau sebaliknya? Para penentang mereka. Demikian pula dalam sunnah. Lebih banyak lagi. Dan juga di dalam buku-buku para ulama. Kisah sahabat. Kisah tabi'in. Kisah para imam. Dan lain sebagainya. Sampai hari ini, itu sudah sangat mencukupi kita. Enggak perlu dengan kisah-kisah fiktif atau kisah-kisah tak nyata. Iya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan sebagaimana disebutkan para ulama, bahayanya dosa syirik. Bahaya dosa syirik. Ya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Bahayanya dosa kesyirikan. Kenapa kita bisa memetik pelajaran ini jemaah sekalian? Karena ternyata orang yang berbuat dosa sebesar ini, membunuh bukan hanya 1-2 orang yang dia bunuh. 100 orang. Bahkan terakhir yang dia bunuh ahli ibadah. Orang yang rajin ibadah kepada Allah. Iya. Tetapi jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan mengampuninya. Demikian pula, andai dia tidak taubat sekalipun, maka di akhirat kelak, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, dia diampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, dia diazab. Tapi azabnya tidak kekal sebagaimana orang yang menyekutukan Allah. Maka dari sini dapat kita pahami betapa dahsyatnya kemarahan Allah terhadap orang yang melakukan kesyirikan. Sebab orang yang sudah melakukan dosa pembunuhan yang sangat besar ini, Allah masih berkenan mengampuni. Tapi orang yang melakukan kesyirikan, Allah tidak mau mengampuni. Dipahami ya? Orang yang melakukan dosa sangat besar ini, membunuh jiwa, bukan hanya satu yang dia bunuh, 100 orang, tapi Allah masih berkenan mengampuninya. Tetapi Allah menyatakan, orang yang melakukan dosa syirik, tidak akan diampuni. Berarti benar-benar Allah murka terhadap dosa kesyirikan dan orang yang melakukannya. Sebagaimana firman Allah, Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Demikian pula para ulama mengatakan hadis ini juga menunjukkan bahayanya dosa mengada-ada di dalam agama. Yaitu orang yang menciptakan cara-cara baru di dalam beribadah kepada Allah. Atau di dalam beragama. Dari sisi mana bahayanya jemaah sekalian? Orang yang melakukan perbuatan mengada-ada dalam agama, pada umumnya mereka menganggap perbuatan mereka itu adalah satu amal soleh. Adalah satu kebaikan. Maka sulit mereka untuk bertobat. Bagaimana mau bertobat? Amal jelek yang dia lakukannya dianggap baik. Kapan dia bertobat? Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyati. Li'annal ma'siyata yutabu minha wal bid'ata la yutabu minha. Kata beliau rahimahullah, mengada-ada di dalam agama itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat, maka dia akan bertobat darinya. Kenapa jemaah sekalian? Dia lebih dapat diharapkan bertobat darinya. Karena dia sadar itu salah. Adapun orang yang mengada-ada dalam agama, sulit diharapkan dia bertobat. Kenapa? Karena dia menganggap apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan. Orang ini masya Allah, meskipun dosanya sudah sangat besar, tapi dia sadar, dia salah. Sehingga dia masih punya keinginan untuk bertobat. Tapi orang yang mengada-ada di dalam agama, kapan dia punya keinginan untuk taubat? Sementara dia menganggap apa yang dia lakukannya enggak salah. Melainkan satu kebaikan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari hadis yang mulia ini, bahwasannya hadis ini menunjukkan kepada kita pentingnya keberadaan para ulama di tengah-tengah umat. Para ulama, merekalah yang membimbing umat. Mereka itu bagaikan lentera-lentera yang menerangi kegelapan di dalam kehidupan umat manusia. Maka subhanallah, perhatikanlah dalam kisah ini, orang ini sudah berada di tepi jurang neraka. Dengan bimbingan seorang ulama, dia bisa diselamatkan. Oleh karena jemaah sekalian, wajib bagi kaum muslimin untuk memuliakan para ulama, untuk menghormati orang-orang yang berilmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah angkat lebih tinggi lagi derajatnya orang-orang yang berilmu di antara kalian. Makanya termasuk dosa yang sangat besar adalah orang yang merendahkan para ulama. Kenapa? Karena dia merendahkan orang yang Allah angkat derajatnya. Dan juga karena itu sama saja dia menghalangi cahaya kebenaran sampai kepada umat. Ini bahayanya, jemaah sekalian. Kalau kita misalkan memboikot seorang alim, kalau kita menjelek-jelekkan seorang yang berilmu di tengah-tengah masyarakat, hati-hati jangan bergaul dengan si fulan. Itu sama saja kita menghalangi hidayah itu sampai kepada masyarakat. Karena orang yang berilmu ini, merekalah yang menyampaikan hidayah. Mereka yang menyampaikan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan, wa innal ulama warthatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilm. فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil bagian yang sangat melimpah. Jadi, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Keutamaan seorang ulama, pentingnya keberadaan ulama di tengah-tengah kita, dan wajibnya bagi kita untuk memuliakan. Demikian pula wajib bagi kita untuk menolong para ulama. Menolong mereka di dalam menyampaikan kebenaran. Bukan malah sebaliknya, kita menjadi teman-teman setan. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menghalangi para pelajar mendatangi majelis para ulama, mereka itu adalah nawabu iblis. wakil-wakil iblis di muka bumi. Mereka itu adalah wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Hati-hati. Kita jangan sampai menjadi wakil-wakilnya iblis di muka bumi ini. Iblisnya enggak kelihatan, tapi wakil-wakilnya banyak. Ya. Menghalang-halangi orang menghadiri majelis ilmu. Majelisnya para ulama atau orang-orang yang menyampaikan ilmu agama yang sahih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Sebaliknya jemaah sekalian, pelajaran juga yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahayanya kebodohan. Kebodohan itu akan mengantarkan kepada kebinasaan. Coba perhatikan jemaah sekalian, orang ini karena kebodohannya dia terjerumus di dalam dosa yang sangat besar, membunuh jiwa. Sudah punya niat taubat, karena saking bodohnya, dia masih tambah lagi dosanya. Sudah 99 yang dia bunuh, dia sudah niat taubat, karena saking bodohnya, dia tambah lagi dosanya. Genap jadi 100. Subhanallah. Dan saking bodohnya dia, dia enggak tahu gimana caranya bertaubat. Ini jemaah sekalian. Bahayanya kebodohan. Kebodohan itu pertama, menjerumuskan ke dalam dosa. Yang kedua, enggak tahu caranya bertaubat. Ya. Jadi, kita wajib untuk menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita dengan cara apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama. Makanya jemaah sekalian, kebaikan dalam diri kita adalah sejauh mana kita memahami ilmu agama ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita bahayanya keberadaan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang kemudian dianggap berilmu. Kalau orang bodoh dianggap orang bodoh, itu lebih mending. Tapi orang bodoh yang kemudian dianggap berilmu, ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Kalau sekarang mereka punya istilah, macam-macam istilahnya. Pada hakikatnya mereka orang bodoh, tapi mereka disebut misalkan intelektual. Atau misalkan disebut cendekiawan muslim. Atau dianggap tokoh agama. Atau kiai, atau ustadz, atau da'i, atau siapa saja. Mereka dinamakan seperti itu dan dianggap sebagai orang alim, padahal mereka orang bodoh. Apa tanda orang bodoh itu jemaah sekalian? Dan ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu bahaya berbicara tanpa ilmu, dan inilah tanda orang bodoh. Ya. Berbicara tanpa ilmu, berbicara tanpa dalil, berbicara tanpa ayat Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tanda, kalau kita mau menilai orang yang sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh agama, atau sebagai kiai, sebagai ustad, tapi kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, sembarangan berbicara agama, maka pada hakikatnya dia adalah orang bodoh, dan orang yang sesat, lagi menyesatkan. Sebagaimana Nabi SAW telah mengingatkan kita, bahwasanya termasuk, tanda-tanda kiamat ilmu itu diangkat. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an min kulubil ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idha lam yubqi aliman, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin, fadallu wa adallu." Sesungguhnya Allah mengangkat ilmu itu tidak sekaligus begitu saja. Tetapi Allah angkat ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang alim pun, manusia kemudian menjadikan para pemimpin mereka, panutan-panutan mereka, orang-orang yang bodoh. Lalu mereka ditanya, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Ini dia tanda mereka. Berfatwa tanpa ilmu. Apa bahayanya jemaah sekalian? Pertama, membahayakan orang itu sendiri. baik bahaya di dunia, bahkan bahaya secara fisik, dan yang lebih dahsyat lagi, bahaya baginya di akhirat kelak. Bahaya di dunia apa jemaah sekalian? Dalam hadis ini sudah jelas. Pertama dia sesat, yang kedua dia dibunuh akhirnya. Iya kan? Sudah jelas bahayanya. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah, dia akan menanggung dosa para pengikutnya. Ini bahayanya. Maka dalam hadis ini ada peringatan bagi kita, bahaya berbicara tanpa ilmu. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau kita enggak tahu dalil, katakan Allahu a'lam. Jangan sok tahu. Jangan berani-berani kita mengatakan ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Jangan berani-berani kalau kita tidak tahu dalilnya. Akibatnya apa? Kita akan tersesat dan juga menyesatkan. Dan jemaah sekalian, bahaya besarnya adalah kita akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti kita. Dan inilah sumber utama terjadinya berbagai macam kesesatan di muka bumi ini. Karena adanya orang-orang yang berbicara tanpa ilmu. Tidak akan pernah terjadi kesesatan di muka bumi ini. Tidak akan pernah tersebar kesesatan di muka bumi ini. Kecuali karena adanya orang-orang yang berani berbicara tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang benar, yaitu pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Maka ini bisa menjadi dosa yang akan mengalir terus. Walaupun orangnya sudah mati, dia pernah berfatwa menyesatkan, dia pernah mengajak orang lain berbuat salah, dosa akan terus mengalir kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu, la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Iya. Jadi masya Allah, semakin banyak orang yang mengikutinya, semakin banyak pula dosanya. Semakin terkenal dia, semakin top, maka justru dia semakin banyak dosa. Iya. Apalagi di masa ini, sekali buat status di Facebook misalkan, apalagi pengikutnya di Facebook, ribuan orang, bahkan jutaan orang, langsung tersebar ke seluruh dunia. Dia mati pun masih tersebar. Orang lain copy, kemudian sebarkan lagi, dan seterusnya jemaah sekalian. Ini bahaya besar. Ya, hati-hati. Jangan berani-berani kita berbicara tanpa ilmu. Maka kita akan membahayakan diri kita, dan yang lebih berbahaya lagi, kita membahayakan orang lain. Semakin banyak orang yang tertimpa bahaya karena ucapan kita, maka bahayanya pun kembali kepada kita juga. Iya. Jadi, hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahayanya kebodohan dan bahayanya keberadaan orang-orang bodoh di tengah umat ketika mereka dianggap sebagai para ulama, sebagai orang-orang pintar, kemudian mereka ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita pentingnya bertanya tentang ilmu. Iya. Ini salah satu pintu untuk meraih ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan cara bertanya. Maka orang yang bodoh ini, orang yang jahil ini telah melakukan dosa yang sangat besar dengan usahanya menuntut ilmu, dengan metodenya bertanya. Walhamdulillah dia selamat. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Usaha seseorang menuntut ilmu, walaupun hanya dengan bertanya. Mungkin dia enggak hadir di majelis ilmu. Kalau dia hadir di majelis ilmu, maka itu lebih afdol, lebih bagus lagi. Karena ada sebuah hadis dalam riwayat Muslim, seseorang Allah ampuni, dia cuma sekedar lewat, kemudian duduk di majelis ilmu. Dia enggak niat sebenarnya, cuma sekedar lewat. Maka Allah mengampuni dia. Apalagi orang yang, masya Allah, datang dengan niat menuntut ilmu, dengan niat untuk memperbaiki diri, untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan yang lalu, agar lebih baik di dalam beribadah kepada Allah. Maka, tentu lebih besar pahala dan ampunan yang Allah akan berikan kepadanya. Orang ini hanya sekedar bertanya. Maka dengan sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan hidayah kepadanya, memberinya ilmu, dan dengan sebab itulah dia selamat. Dia selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, hadis yang mulia ini mesti memberikan cambukan kepada kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu itulah kita mendapatkan hidayah. Ya. Demikian pula, hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita lebih semangat di dalam mengamalkan ilmu. Orang ini masya Allah, sekali saja dia mendengar bimbingan seorang alim, apa yang dia lakukan jemaah sekalian? Langsung dia amalkan. Coba kalau dia tunda satu hari saja. Padahal sudah hari itu hari matinya. Hari itu sudah hari matinya. Kalau dia tunda satu hari saja, maka masya Allah, mungkin dia termasuk penghuni neraka. Iya. Tetapi langsung dia amalkan. Begitu dia mendengarkan bimbingan sang alim ini, maka dia pun langsung mengamalkan. Walhamdulillah, ternyata itulah akhir hayatnya. Oleh karena itu, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, innamal a'mal bi khawatimiha. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan manusia adalah tergantung di pengakhirannya. Makanya jemaah sekalian, dalam hidup kita ini harus senantiasa kita berada dalam kondisi harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah berikan husnul khatimah. Ya. Orang ini masya Allah, Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Karena adanya usaha dia di akhir hayat. Walaupun dia tentunya enggak sadar bahwa itu adalah akhir hayatnya. Dia berusaha untuk taubat. Dia menuntut ilmu. Dia bertanya tentang ilmu. Kemudian dia berusaha mengamalkan ilmu tersebut walaupun sulit. Subhanallah. Perhatikanlah hadis ini jemaah sekalian. Untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan ini sungguh sangat sulit. Kenapa? Pertama, dia sudah memang rajin membunuh. Bukan pembunuh biasa lagi. Memang sudah dosanya yang dia lakukan terus-menerus. Sudah banyak sekali yang dia bunuh. Maka makin sering seseorang melakukan satu dosa, makin sulit dia bertobat. Iya. Tapi dia berusaha. Kemudian yang kedua, dia diperintahkan untuk berhijrah. Dia diperintahkan untuk berhijrah. Dan ini sulit. Betapa seseorang harus meninggalkan kampung halamannya. Harus meninggalkan orang-orang yang dekat. Keluarga, teman dekat. Tanah kelahiran. Hartanya harus dia tinggalkan. Tetapi dia lakukan itu. Demi untuk mengamalkan ilmu. Iya, karena dia sudah punya ilmu, dia berusaha untuk mengamalkannya, maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, bahkan dia dianugerahkan husnul khatimah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang terkait dengan taubat, hadis yang mulia ini tidak diragukan lagi, adalah motivasi bagi kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis yang mulia ini juga menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, dan maha penerima taubat. Maka berapa banyak pun dosa yang dilakukan seseorang, jangan sekali-kali dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sesungguhnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Namun waktu kita terbatas, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Barangkali bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.